Apakah mengangkat tangan di depan dada ada dalilnya? Gimana di depan dada itu? Saya enggak paham di depan. Di depan begini bisa di depan, ya. Nah, yang jelas seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri, ya. Lengan yakni di yang sebelum sikunya itu zira'. Ya, bukan yang sini ya. Kadang ada yang sholat gini. Nah, ini bukan ini, ya, lengan yang sebelum siku. Nah, saya melihat ikhwan ataupun santri mengangkat tangan tidak sampai sejajar dengan telinga dan terkadang tidak sampai sejajar dengan bahu di depan dada. Apakah yang demikian ada dalilnya? Jangan lihat santrinya, lihat dalilnya. Ya. Santri banyak yang ngawur. Ya. Nah, mungkin dalam prakteknya santri banyak yang ngawur. Saat mengangkat tangan bagaimana keadaan jari, apakah direnggangkan? Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil dalam aslu sifatis salah bahwa ketika diangkat, ya, dalam riwayat ashabus sunan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadaihi maddan, beliau membentangkan kedua tangannya terbentang, kemudian la yufarriju baina asabi'ihi wa la yadhummuha, beliau tidak terlalu merenggangkan, jadi tidak seperti ini, ya, tidak Allahu akbar, tidak, ya, tidak juga terlalu dirapatkan, tapi biasa saja antara keduanya, Allahu akbar, biasa saja, ya, nggak perlu terlalu dipaksakan gitu. Nah, itu yang beliau sebutkan dalam kitabnya Ashlu Sifatish Shalah.